إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني الله وإياكم أجمعين Ketahuilah bahwa sungguhnya kita ini, yakni manusia, tidak selamanya muda. Tidak selamanya dalam keadaan muda terus-menerus. Karena sesungguhnya seiring dengan berjalan waktu, maka sungguh kita akan mengalami perubahan bentuk, perubahan fisik, yakni dari usia muda kepada usia tua. Dari keadaan badan yang kuat menjadi semakin melemah, kulit menjadi semakin keriput, tenaga mulai berkurang, bahkan warna rambut pun juga akan mengalami perubahan menjadi putih. Hal itu ma'asyiral muslimin adalah merupakan suatu ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah-ubah. Oleh karena itu, orang yang hidup pasti juga akan merasakan hal ini dan pasti juga akan mengalami yang namanya kematian. Karena itu ma'asyiral muslimin, perubahan demi perubahan keadaan kita manusia ini dijelaskan dan ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam banyak ayat-ayatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, misalnya pada surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allah Ta'ala berfirman, Allahu alladhi khalaqakum min da'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم نعم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله تعالى berfirman الله الذي خلقكم من ضعف sesungguhnya kata Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan kalian dari keadaan yang ضعف yaitu lemah ثم جعل من بعد ضعف قوة kemudian setelah dalam keadaan lemah tersebut menjadi kuat ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة kemudian setelah dalam keadaan kuat tersebut Allah jadikan menjadi lemah kembali bahkan jadi tua يخلق ما يشاء Allah Ta'ala menciptakan apa yang dikehendakinya وهو العليم القدير dan Dia Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menjelaskan ayat yang mulia ini. Dikatakan bahwa dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang perubahan kita manusia dan juga perkembangan makhluk dari satu keadaan kepada keadaan-keadaan yang lain. Awalnya kata Allah Ta'ala khalaqakum min dha'fin. Allah Ta'ala jadikan berasal dari tanah. Lalu setelah itu dari nutfah, kemudian menjadi sekumpal darah, sepotong daging sampai kemudian menjadi tulang belulang, lalu dia diberikan kepada daging, kemudian ditiupkan roh dan dilahirkan dalam perut ibu, dari perut ibu kita, dalam keadaan sebagai bayi yang sangat-sangat lemah, yang sangat-sangat daif, yang tidak punya kekuatan apapun. Naam, ini yang disebutkan dalam ayat tadi, khalaqakum min dha'fin. Allah ciptakan kalian dalam keadaan lemah, yaitu ketika baru keluar dari perut ibu kita dalam keadaan jadi bayi, jadi lemah. Naam. Kemudian setelah itu kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah." Lalu setelah itu Allah jadikan setelah dalam keadaan lemah menjadi kuat, yakni diubah kemudian keadaan sedikit demi sedikit tumbuh dan berkembang menjadi seseorang anak kecil, dan dalam keadaan kecil menjadi remaja, lalu menjadi pemuda, dan jadilah dia seorang yang memiliki kekuatan. Nah, kemudian setelah dalam keadaan itu kata Allah pula, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Lalu setelah itu Allah jadikan, nah, setelah itu menjadi lemah kembali, yaitu di masa tua, wa syaibah, dan mengalami masa tua setelah itu. Nah, ini pun jadi semakin lemah kembali. Yahluku ma yasha, Allah Ta'ala menciptakan apa yang dikehendakinya. Maka inilah ma'asyiral muslimin, manusia mengalami perkembangan ketika dalam keadaan tua tersebut, manusia menjadi lemah, menjadi lambat gerakannya, menjadi orang yang beruban rambutnya, lemah gerakannya, keriput kulitnya, dan seterusnya. Demikian pula keadaannya sampai kemudian Allah jadikan mereka mati. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, itulah keadaan kita yang akan kita alami dari tahun ke tahun, bertahap mengalami keadaan semacam itu. Nah, berarti dengan keadaan seperti ini, ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa sungguhnya jatah umur kita di dunia mulai semakin lama semakin berkurang, semakin lama dekat dengan kematian kita. Nah, oleh karena itu mari kita introspeksi diri, mari kita adakan koreksi terhadap diri sendiri. Nah, bahwa sungguhnya kalau umur kita sekarang misalnya katakanlah sudah masuk pada usia 50 tahun misalnya, kemudian dikurangi masa baligh kita yang 12 tahun, maka tinggallah 38 tahun. Maka dalam keadaan 38 tahun tersebut, baik, kita lihat, sudah banyakkah amal-amal saleh kita? Sudah banyakkah amalan kita yang baik-baik? Atau justru, naam, kita lihat padanya ada kekurangan dan banyak melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan? Atau kita, katakanlah umur kita berapa? 30-an tahun atau 40-an tahun? Kurangi dengan masa kecil hingga masa baligh, yaitu kata 12 tahun. Kita tinggal berapa tahun? Maka koreksilah. Sejauh ini, apa amal kita? Sudahkah kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah? Sudahkah amal kita melakukan kebaikan kepada amal-amal saleh yang bisa mendekat diri pada Allah, atau justru maksiat yang paling banyak kita lakukan? Ma'asyiral muslimin, Allah menyuruh kita mengoreksi ini supaya kita mau menyadari betapa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang kita lakukan. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang hendaknya dia lakukan untuk hari esok, yakni untuk menghadapi amal-amal di dalam kehidupan akhirat nanti. Apa yang sudah kita persiapkan dalam menghadapi hari esok tersebut? Dan Allah Ta'ala juga mengatakan kita, ma'asyiral muslimin, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita, semuanya itu akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Karena itu ma'asyiral muslimin, sepantasnya kita hendaknya banyak mengevaluasi diri kita, mengoreksi diri kita, sudah seberapa jauh amalan yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk menghadiri bekal dalam kehidupan di akhirat nanti. Kalau di sana banyak kekurangan, masih banyak kurang, maka segera kita lakukan banyak ketaatan kepada Allah mumpung ada waktu, dan kita tidak tahu saat-saat kematian kita adalah begitu dekatnya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nah, seseorang pasti akan mengalami keadaan tua, dan di masa tua itu ma'asyiral muslimin, kita melihat banyak di antara orang-orang yang sudah mendekati, naam, atau pada mengalami masa usia tua, atau bahkan mendekati usia tua tersebut, kadang bahkan sering terjadi sesungguhnya banyak yang kemudian tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita melihat orang-orang yang sudah mulai tua atau mengalami masa jompo atau mengalami keadaan yang sangat tua di rumah. Mungkin mereka orang-orang para pensiunan atau orang-orang sudah tidak aktif lagi bekerja di masa-masa tuanya, ternyata banyak hari-harinya diisi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang tidak manfaat. Banyak melakukan ngobrol-ngobrol, duduk-duduk, bahkan berjam-jam hanya duduk di hadapan televisi melihat hiburan, mendengar radio, atau mendatangi hiburan-hiburan untuk menimbulkan kesenangan, atau hal-hal yang tidak manfaat lainnya. Padahal sungguhnya mereka sudah tua, dan mereka sudah mengalami masa yang dekat dengan kematian. Tapi waktunya habis hanya untuk itu. Bahkan mereka bersenang-senang kumpul dengan para teman-teman yang sudah tua, mencari hiburan, mencari kesenangan, bahkan mereka bernyanyi-nyanyi, bahkan kadang berjoget-joget. Nah, tidak sadar mereka bahwa sungguhnya kematian sudah dekat kepada mereka. Karena mereka sudah mengalami masa tua. Kalau tua tidak selamanya tua dan terus tua, ataupun kembali menjadi muda. Perkara yang tidak mungkin. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita mengalami keadaan semacam itu, karena hari-hari kita, tentu kita akan menuju kepada masa tua tersebut. Maka manakala di antara hadirin sekalian, ada yang sudah mengalami keadaan seperti itu, yakni sudah mengalami kehidupan di masa tua, usia 50 atau 60 bahkan lebih dari itu, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rangka mengisi waktu usia kita, waktu tua kita atau masa tua-tua kita, hendaknya diisi dengan perkara yang baik-baik yang akan mendatangkan keberkahan dari umur kita, sehingga menjadikan bekal yang baik dan dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin. Naam, yang ingin kami sampaikan di sini adalah agar hidup kita di masa tua menjadi semakin barokah. Maka ada hal yang penting untuk kita lakukan. Di antaranya, pertama hendaknya sibukkan diri kita dengan berbagai macam amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan diri di masa-masa tua dengan amalan-amalan soleh tentu adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat bagi dia, bagi dirinya, terutama dalam kehidupan akhirat nanti. Ingat ma'asyiral muslimin, usia kita, waktu kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah untuk apa dihabiskan. Lihat, sebutkan dalam hadis 6 yang sahih dari Nabi SAW, dari hadis yakni Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW pernah menyatakan, La tazalu qadama abdin hatta yus'ala anil arba. Dari ribatnya ini, anil arba. Tidak akan bergeser kaki-kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti dari tempat dia berdiri, sampai dia ditanya dan menjawab padanya empat perkara. Dia ditanya empat perkara, dan harus menjawab empat perkara tersebut. Naam, dan selama dia tidak menjawabnya, maka akan ditanya tentang ini, dan tidak akan bergeser dari tempat dia berdiri di padang mahsyar ketika itu. Apa empat perkara itu? Yus'alu an umrihi fima ablah, fima abnah. Pertama ditanya tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan umurnya? Ya, diberi Allah Ta'ala umur yang panjang. Untuk apa dihabiskan umurnya tersebut? Wa an ilmihi fima fa'ala fi. Kemudian yang kedua tentang ilmunya. Untuk apa diamalkan? Ilmu yang dia pelajari selama ini, baik ilmu agama ataupun yang lain, terutama ilmu agama ini, maka untuk apa diamalkan ilmunya tersebut? Yang kemudian yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya. Ada dua perkara yang ditanyakan. Min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia usahakan? Dari mana dia dapat hartanya itu? Dan juga untuk apa dihabiskan ataupun dibelanjakan? Nah, tentang harta pun ditanya oleh Allah Ta'ala. Dari mana anda mendapatkan harta itu? Dari usaha yang halal ataukah yang haram? Dari sesuatu yang jelas-jelas halalnya ataupun syubhat dan sebagainya? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perhatikan. Maka ma'asyiral muslimin, ini pun juga harus kita harus perhatikan. Dari mana kita dapatkan harta itu? Dan untuk apakah kita habiskan semuanya? Kemudian yang terakhir tentang wa'an jismihi fima aflah atau fima ablah, tentang tubuhnya, tentang badannya, fima ablah, untuk apa dibinasakan atau dihancurkan. Maksudnya disebutkan ulama, yaitu tentang capek lelah kita, tentang capek lelah kita selama ini untuk apa dihabiskan, untuk apa digunakan. Nah, ini pun juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, itu yang ditekankan di sini. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, tentang usia kita, untuk apa dihabiskan? itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ya nah, Allah berikan kepada kita gratis. Tapi Allah Ta'ala ingin minta pertanggungjawabannya. Untuk apa? Kita habiskan usia kita. Untuk perkara yang manfaatkah? Atau untuk perkara yang sia-siakah? Ingat, ma'asyiral muslimin, hidup di dunia ini bukan untuk perkara yang sia-sia. Bukan sekedar untuk main-main. Bukan untuk sebuah gurau. Bukan untuk sekedar senang-senang. Dalam rangka untuk senang-senang. Untuk kemudian, yakni, kita bernikmat-nikmat dan bersenang-senang. Ataupun mengobrol, yakni syahwat kita atau kesenangan kita. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala inginkan di dunia ini kita hidup adalah untuk satu tujuan yang mulia, tujuan yang agung, yaitu beribadah dan mendekat diri kepada Allah SWT dengan berbagai macam amal-amal soleh. Karena itu, ketika kita diberi kesempatan hidup di dunia, jangan sia-siakan. Nah, jangan terlena dengan masa muda. Jangan terlena dengan masa-masa kita kuat dan sehat. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menguji itu semua. Karena untuk apa? Hal itu akan kita habiskan. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyatakan iqtanim khamsan qabla khamsin. Kata Rasulullah sallam, jagalah, manfaatkanlah lima perkara sebelum datang kepada kalian lima perkara. Yang disebutkan oleh beliau pertama kali dikatakan oleh beliau adalah syababaka qabla haramik. Yakni manfaatkan, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, wasihataka qabla saqamik, dan juga manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan juga manfaatkan masa-masa kayamu sebelum datang miskinmu. Wa faraghaka qabla sughlik, dan juga manfaatkan waktu luangmu sebelum kesibukanmu. Wa hayataka qabla mautik, dan juga manfaatkan kehidupanmu sebelum kematianmu. Ma'asyiral muslimin, lihat ini, saat ini kita masih sehat, masih muda, masih kuat, dan juga masih ada macam kesehatan dan kehidupan. Tetapi kalau kita tidak sia-siakan saja, tidak kita gunakan untuk perkara manfaat, sungguh kita akan merugi karenanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, terkadang kita melihat orang-orang tua, mereka di masa tua yang mestinya dekat kepada Allah, banyak melakukan amal soleh, banyak melakukan ketaatan kepada Allah, tapi ternyata banyak digunakan hal yang sia-sia. Na'udzubillah. Itu ma'asyiral muslimin. Naam. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala dalam satu nasihat beliau pernah mengatakan di antaranya apa? Bahwa sungguhnya termasuk tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba, yakni dia akan menjadikan kesibukan hambanya tersebut dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaat baginya. Sehingga, naam, itu adalah sebagai bentuk penghinaan Allah terhadap diri orang tersebut. Nah, kalau Allah Ta'ala menginginkan kejelekan kepada hambanya, maka dijadikan di masa-masa tuanya dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaat baginya. Dia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya sama sekali, baik dalam urusan dunia maupun agamanya, terutama untuk bekal dalam kehidupan di akhirat. Maka ini sebagai bentuk penghinaan bagi dirinya. Padahal ma'asyiral muslimin, Nabi SAW mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah dia tinggalkan perkara yang sia-sia. Dia meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya. Karena itu Bapak Ibu dan para hadis sekalian, enam jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, marilah kita ingat ini kembali. Perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah ketaatan, lebih-lebih di masa tua yang sudah dekat dengan kematian. Karena itu akan berikan manfaat dari kita semua. Dan masih banyak amal-amal yang lain yang bisa kita lakukan dalam upaya untuk bisa memberikan manfaat lebih-lebih keberkahan di masa Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah salat jumaah rahimani wa rahimakumullah. Di masa tua, jika ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah. Perbanyaklah aktivitas yang memberikan manfaat bagi kita, yaitu berupa ibadah kepada Allah taala. Apakah dengan baca Al-Qur'an, apakah dengan senang menghadiri majelis-majelis ta'lim, senang untuk melakukan tugas di masjid, senang untuk membaca buku-buku yang bermanfaat. Nah, dan juga hal lain yang bermanfaat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kemudian hal lain yang bisa kita lakukan adalah hendaknya kita bersegera dan cepat-cepat di dalam melakukan amal-amal soleh dan ketaatan. Jangan tunda-tunda, jangan menunggu nanti dan nanti. karena sesungguhnya kematian setiap saat mendatangi kita. Naam, oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih memberikan bimbingan pada kita supaya kita bersegera di dalam melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah yang dahsyat di akhir zaman yang juga menyebabkan iman manusia menjadi berbolak-balik ya dalam keadaan iman kemudian kafir atau sebaliknya dikarenakan fitnah tersebut. Karena itu Rasulullah memberikan solusi supaya segera cepat-cepat untuk beramal. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW pernah menyatakan, "Na'am badiru bil a'mali fitanan, tabita ila lailil mudlim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira." Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Badiru bil a'mal, segeralah, cepat-cepatlah kalian untuk beramal saleh, untuk berbuat ketaatan dan kebaikan. Fitanan, karena nanti akan muncul fitnah-fitnah di akhir zaman, yakni fitnah yang menyebabkan perubahan terhadap hati seorang mukmin, yang berbolak-balik hatinya seorang mukmin karena dahsyatnya fitnah di akhir zaman tersebut, baik fitnah yang berupa fitnahnya syahwat, kesenangan-kesenangan dunia, ataupun fitnah syubhat, perkara-perkara yang rancu dalam agama ini, sehingga menyebabkan hati manusia mudah berubah, mudah berbolak-balik dan berguncang karenanya. Karena itu Rasulullah suruh kita, badiru bil amali fitanan, bersegeralah kalian beramal saleh sebelum datang fitnah-fitnah yang dahsyat di akhir zaman tersebut. Naam kafita illailil mudlim, yang mana bentuk fitnah itu seperti datangnya gelapnya malam, yaitu kalau kita lihat dari arah timur sana ketika bersamaan dengan di barat matahari mulai tenggelam, maka dari arah timur mulai muncul kegelapan malam sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi gelap gulita malam datangnya malam tersebut. Naam, ma'asyiral muslimin, Rasulullah menggambarkan fitnah seperti itu, dahsyat seperti potongan-potongan malam yang datang. Naam, begitu lambat tapi pasti sehingga menjadikan gelap gulita keadaannya. Naam, ma'asyiral muslimin, itulah fitnah. Makanya Rasulullah menyatakan saking dahsyatnya fitnah itu digambarkan oleh beliau, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Ada seseorang yang di pagi hari masih dalam keadaan beriman, tapi ternyata dahsyatnya fitnah itu menggoda hatinya, merubah hatinya sehingga sore hari dalam keadaan berubah menjadi kafir. Atau sebaliknya, wayumsi mu'minan wa yusbi kafira. Dia sore hari dalam keadaan beriman, tapi kemudian pagi hari cepat berubah menjadi kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu ya'radi minad dunya. Dia jual agamanya, dia jual dan dia gadaikan agamanya demi untuk mendapatkan secuil kesenangan-kesenangan dunia. Ma'asyiral muslimin, perhatikan ini. Nabi SAW mengingatkan kita, maka agar hal ini jangan terjadi, sepantasnya kita bersegera dalam beramal. Bersegera dalam beramal saleh, jangan tunda-tunda. Ah, saya masih muda. Ah, saya masih kuat. Ah, saya masih banyak kesempatan. Toh umur masih panjang, sehingga nantilah kita tunggu masa tua. Kita tunggu nanti saja, saya sibuk bekerja, saya sibuk ini dan itu. Maka akhirnya ditunda-tunda beramal saleh, ditunda-tunda berbuat ketaatan, tidak sempat ngaji, tidak sempat baca Quran, tidak sempat talabul ilm, tidak sempat untuk melakukan kesalahan, dan sebagainya. Akibatnya kemudian tiba-tiba mati datang menjemput dia. Dalam keadaan belum siap. Ingat, kematian tidak harus terjadi di masa tua. Bahkan yang muda pun mati, yang tua pun mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Semuanya pasti akan mati. Dan Allah katakan, فَإِذَا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُنَ سَعَةً وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ. Setiap umat memiliki azal. Memiliki azal, yaitu akhir, yakni kehidupannya. Maka bila telah datang ajalnya, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditunda-tunda barang saat pun, dan juga tidak bisa dipercepat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Nah, lebih-lebih bapak-bapak yang sudah mengalami masa tua, nah, segera beramal soleh. Segera melakukan ketaatan, apapun yang bisa kita lakukan, jangan ditunda-tunda kembali. Adapun yang masih muda, masih remaja, juga jangan lalai, jangan tertipu dengan masa muda. Karena sesungguhnya, nah, kesempatan untuk beramal, maka itu, kalau disia-siakan kita akan menikmati kerugian sementara kematian datang mendadak sekali. Perhatikan, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan ini. Kalau sesungguhnya banyak orang-orang yang lalai, banyak orang yang beranggapan bahwa sesungguhnya na'am ya waktu masih panjang sementara kematian setiap saat akan menjemput dan mendatangi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kepada kami, yaitu Allah Ta'ala, kalian semua akan dikembalikan. Dan Allah Ta'ala juga menyatakan dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian, pasti akan merasakan dahsyatnya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan sungguhnya kami Allah Ta'ala akan menyempurnakan balasan amal-amal kalian pada hari kiamat nanti. Yang baik dibalas baik, yang jelek pun akan dibalas jelek dengan keadilan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, faman zuhziya 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang sukses, itulah orang yang berhasil, itulah orang yang untung. Nah, yaitu selamat dari azab Allah di neraka dan dimasukkan jannah adalah kesuksesan yang sebenarnya, keberhasilan yang sesungguhnya, inilah yang kita inginkan. Kemudian Allah Ta'ala menutup ayat tersebut dengan mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan istiqamah kepada kita, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas amalan saleh, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat kita nanti. Mari kita tutup dan kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu mentaatinya sampai akhir hayat kita nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaka wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Timus salat.